Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada pembahasan tentang nikmat Allah Azza wa Jalla diutusnya para nabi dan para rasul. Karena inilah salah satu di antara bentuk-bentuk Allah Ta'ala memuliakan manusia. Diterangkan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah di dalam kitab beliau Manhaj Al-Anbiya fi Da'wah ila Allah, bahwa di antara bentuk-bentuk Allah Ta'ala memuliakan manusia, yang pertama adalah manusia dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan diberikan akal. Dengan akal manusia dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan binatang. Kemudian yang kedua, Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat yaitu fitrah, yaitu manusia lahir dalam keadaan fitrah di atas Islam, di atas tauhid. Dan ini merupakan nikmat yang besar, dan di antara nikmat yang tidak kalah besarnya dari nikmat yang adalah nikmat diutusnya para nabi dan para rasul. Dan telah disebutkan pada kesempatan yang lalu, diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa di antara hikmah diutusnya para nabi dan rasul adalah yang pertama untuk iqamatul hujjah, agar supaya para rasul itu menerangkan petunjuk, bimbingan hidup, dalil, bimbingan wahyu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Karena manusia walaupun memiliki akal, memiliki fitrah yang suci, namun mereka sangat membutuhkan bimbingan-bimbingan daripada ilmu. Maka diutusnya para rasul alaihissalam, mereka adalah membawa bimbingan Alkitab, petunjuk wahyu dari sisi Allah. Kemudian yang kedua, hikmah diutusnya para rasul adalah untuk membawa rahmah. Membawa rahmah bagi sekalian alam. Apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul merupakan rahmah bagi pribadi-pribadi, bagi masyarakat yang mereka mau mengikuti bimbingan Rasul tersebut. Lau anna ahlal qura aman wa taqaw lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman, mereka beriman dan mereka bertakwa, menjalankan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, kami pasti akan bukakan untuk mereka barokah yang datang dari langit dan bumi. Namun kalau mereka sebaliknya mendustakan terhadap ayat-ayat yang dibawa oleh Rasul, فَأَخَذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, kami akan siksa mereka karena sebab usaha mereka. Oleh karena itu, barakallahu fikum, manusia sangat membutuhkan para rasul yang membimbing bagaimana beribadah kepada Allah. Sehingga hikmah yang ketiga adalah bahwasanya rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengarahkan, membimbing cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah di antara tiga hikmah yang diutusnya para rasul sebagaimana diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Setelah kita mengetahui bahwa diutusnya para rasul ke muka bumi ini adalah membawa kebaikan, maka wajib bagi setiap muslim untuk mengimani adanya manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai nabi dan rasul. Karena kenabian dan kerasulan ini adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Tidak semua manusia itu dipilih oleh Allah menjadi rasul. Namun Allah Ta'ala memilih hamba-hambanya yang Allah Ta'ala kehendaki sebagai rasulnya. Naam. Sebagaimana Allah memilih para rasul, para malaikat-malaikat sebagai utusan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi. Bahwa Allah adalah yang memilih. Minal malaikati rusula. Dari para malaikat. Malaikat. Para rasul. Para utusan. Wa minan nasi. Demikian pula dari kalangan manusia. Inna allaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kedudukan rasul, kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan yang sangat mulia. Sehingga kedudukan ini merupakan kedudukan hamba yang sangat tinggi kedudukannya. Karena sudah diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul. Dan kedudukan seorang Nabi juga kedudukan yang sangat tinggi. Sehingga oleh karena itu Allah berhak memilih di antara hamba-hambanya. Ada di antara mereka dipilih jadi Nabi, jadi Rasul. Tentu pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Sehingga oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita, Nabi terakhir, Rasul terakhir, ini merupakan manusia yang memiliki keutamaan. Jika disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dalam hadis Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Saya ini adalah sayyid, pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Saya ini adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat. Dalam hadis Muslim. Perhatikan Nabi kita. Rasul terakhir. Yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, hamba-hamba Allah, mengimani terhadap Rasul terakhir ini. Bahkan mengimani kepada Rasul adalah termasuk rukun iman. Jadi kalau ada orang Islam tidak mengimani tentang adanya Rasul, termasuk kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia tidak beriman. Naam. Oleh karena itu, setiap Muslim dan Muslimah harus meyakini bahwasanya Allah Ta'ala memilih hamba yang terpilih, terbaik dari hamba-hambanya sebagai pembawa risalah. Sehingga agama yang kita ikuti ini adalah agama yang terbaik. Dan Allah Ta'ala pilih pula yang membawa adalah manusia terbaik. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Para pendengar sekalian. Nah, sekarang bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang benar terhadap para rasul? Apa yang harus kita lakukan dan keyakinan kita yang harus diyakini terhadap para rasul itu apa? Ya. Maka yang pertama yang harus diyakini bahwa seluruh para nabi dan rasul itu membawa misi yang sama. Apakah misi yang dibawa oleh para rasul, misi yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah mengajak para hamba-hamba Allah Ta'ala dari kalangan manusia dan jin untuk menghamba kepada Allah dan menjauhkan ibadah-ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Atau yang disebut dengan tauhid. Ya. Akidah mereka di atas akidatul tauhid. Mengajak manusia kembali beribadah kepada Allah Ta'ala dan menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Bisa dilihat dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dan menjauhi segala bentuk taghut. Ayat ini barakallahu fikum sebagai dalil yang sangat jelas bahwa seluruh rasul yang diutus dipilih oleh Allah di tengah umat manusia ini mengajak manusia untuk kembali kepada fitrahnya, yaitu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan misi dakwah ini bukan hanya misi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Allah fi kulli ummatin wa laqad ba'asna fi kulli ummatin. Sebagaimana pula dalil yang lain dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Nah. Allah Ta'ala menyatakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dikatakan oleh Allah, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai rasul, wahai nabi, dari seorang rasul kecuali nuhi kami berikan wahyu. Apa wahyu yang diberikan oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad seluruhnya? La ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak disembah kecuali saya Allah. Fa'budun. Maka beribadahlah kepadaku saja. Para pendengar sekalian. Sehingga dikatakan bahwa agama para nabi dan rasul itu satu. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun. Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati wa'malu saliha. Inni bima ta'maluna alim. Wa in hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fattakun. Kata Hafidz Ibnu Katsir, ketika menjelaskan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, menyebutkan tafsir ummatan wahidah, yakni dinukum wahid, agama kalian itu satu, agama para nabi dan rasul itu satu, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak menyekutukan kepadanya. Sehingga ajaran agama para nabi dan rasul itu sama. Kembali mengajak manusia ikhlas beribadah kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Mentaati kepada Allah, mentaati kepada Rasul dengan apa yang diajarkan oleh mereka. Para pendengar sekalian, sebagaimana contoh Rasul yang pertama yaitu Nuh alaihissalam. Iya. Allah Ta'ala mengutus Rasul yang pertama yaitu Nuh, manakala di tengah-tengah manusia telah muncul penyimpangan dari fitrah. Ketika manusia telah disesatkan oleh syaitan, ya, supaya mereka beribadah kepada selain Allah. Karena memang manusia telah diciptakan oleh Allah di atas fitrah. Namun syaitan, mereka berusaha untuk menyesatkan manusia beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, bahwasanya Allah menyatakan tentang keadaan penciptaan hambanya, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Sesungguhnya kami telah menciptakan hamba-hambaku itu hunafa'a, yaitu muslimin, kulluhum, wa innahum atathum syayatin fajtalathum. Lalu datanglah kepada mereka syaitan-syaitan yang menyesatkan mereka dari andinihim, dari agama mereka. Wa haramtu alaihim, dan mereka kemudian barakallahu fikum mengikuti apa yang diajak oleh syaitan, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan mereka menyekutukan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga para pendengar sekalian, diutusnya Rasul yang pertama Nuh alaihissalam, karena pada saat itu sebagian mereka telah menjadikan Wadda, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr sebagai sesembahan dari selain Allah. Ya, sebagaimana dikisahkan dalam surat Nuh. Allah mengisahkan tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka akibat tidak mentaati Rasul, tidak beribadah seorang kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala binasakan, Allah hancurkan mereka karena tidak taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Oleh karena itu para pendengar sekalian, demikian pula Rasul-Rasul yang lain. Ya, Rasul-Rasul yang lain, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim, semuanya mereka mengajak umat manusia untuk menghamba, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkhabarkan dalam hadisnya bagaimana agama yang dibawa oleh beliau. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayyadulla ummatahu ala khairin ma yuallimuhu lahum. Dalam hadis Muslim, tidak ada seorang nabi sebelumku kecuali telah benar baginya untuk menunjukkan umatnya ala khairin, atas segala kebaikan yang Allah telah ajarkan kepadanya untuk umatnya. Di sini menunjukkan bahwa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berisikan kebaikan. Namun kebanyakan manusia, ya, kebanyakan di antara manusia itu mereka benci dengan kebaikan. Padahal kebaikan yang menurut manusia itu baik belum tentu baik. Dan kejelekan yang dianggap manusia jelek belum tentu kejelekan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, ternyata itu lebih baik, berakibat baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, berakibat jelek buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka jangan sampai seorang muslim itu hanya mengandalkan kekuatan akalnya, menggunakan analisa-analisa pikirannya. Setelah datang hadis yang sahih, secara penjelasan para ulama hadis itu hadis yang sahih, maka akal itu harus tunduk. Ya, kenapa kadang menurut akal itu kelihatannya baik, ternyata apa? Agama mengatakan itu jelek. Menurut akal kita kadang baik atau jelek, ternyata agama mengandalkan itu kebaikan. Ya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tapi kadang barakallahu fikum, manusia yang telah diberi oleh Allah nikmat akal yang sempurna, mereka tidak mau menggunakan akalnya untuk memahami agamanya. Padahal ketundukan akal, ketundukan hati terhadap sunnah, bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan kebaikan yang akan menggiring dia masuk ke dalam jannah. Dalam hadis Bukhari, Nabi kita bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummati yadkhulun al-jannah." Setiap umatku, yaitu umat yang menerima Islam, masuk Islam, yadkhulun al-jannah, mereka akan masuk jannah. Ya, jadi secara umum, setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, yang mereka masuk Islam, ada harapan untuk masuk jannah. Namun kata beliau, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Sahabat heran, surga yang penuh dengan kenikmatan, kok ada yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam enggan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? Ya, para sahabat heran, masa iya ada orang kok enggan masuk ke dalam jannah? Bukankah jannah itu penuh dengan kenikmatan? Ya, sampai para sahabat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wasari'u ila maghfiratin wa jannatin arduha samawati wal ard, bersegera kalian menuju ampunan Allah Ta'ala dan surganya yang seluas langit dan bumi. Sahabatnya sedang makan kurma, kurmanya diapakan? Ditinggalkan. Terlalu lama kalau saya apa namanya, makan kurma dulu nih. Para sahabat bersemangat seperti itu. Maka ketika Nabi SAW mengkhabarkan seluruh umatku masuk surga kecuali orang yang enggan, masa ada orang enggan masuk surga? Heran para sahabat. Maka Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan itu ya Rasulullah?" Qala, Nabi menyatakan, "Man ata'ani dakhala jannah." Siapa yang taat kepadaku, kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam, pasti masuk jannah, insyaAllah. Jadi ketaatan kepada Rasul menjadi sebab orang tersebut masuk ke dalam jannah. Wa man afani, dan siapa yang maksiat kepadaku, faqad aba, sungguh dia orang yang enggan masuk jannah. Para pendengar sekalian, jadi ketaatan kepada Rasul itu adalah kunci yang akan mendapatkan kebaikan fi dunya wal akhirah. Oleh karena itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nahl 97, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu." Dalam surat An-Nahl ayat 97, barakallahu fikum, orang yang mau mentaati kepada Rasul, beramal soleh dengan ikhlas, dikatakan oleh Allah, siapa saja yang beramal soleh, amal soleh yang ini amal ikhlas, di atas ketundukan, ketaatan mengikuti Rasulnya, zakarin au unsa, baik kaum zakar laki-laki atau wanita, wa huwa mu'minun, dia itu orang mukmin. Ya, mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan penghidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan kami akan balas mereka. Ajrahum, pahala mereka. Bi ahsani makanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik. Kata Ibnu Qayyim, di dalam ayat ini, khabarun, khabaru asdaqus shadiqin. Ayat ini merupakan khabar yang datang dari zat yang benar ucapannya. Wa khabaruhu inda ahli ainal yaqin, dan berita bagi orang yang yakin, ini benar-benar berita yang meyakinkan. Apa itu? Bahwasanya setiap man amila saliha, orang yang beramal saleh, mentaati Rasul, mentaati Allah, yuhyiyahullahu hayatan thayyibah, diberi penghidupan yang baik. Kata Ibnu Qayyim, bihasbi imanihi wa amalihi. Penghidupan yang baik itu sesuai dengan kadar keimanannya dan amal solehnya. Kalau amalnya tinggi, penghidupannya semakin baik. Keimanannya semakin tinggi, maka penghidupan yang baik semakin dia dapatkan. Ya. Namun barakallahu fikum, penghidupan yang baik itu bukan sekedar diberi makan, diberi minum. Ya. Kalau sekedar diberi makan dan minum, makhluk selain manusia juga dapat ya. Dapat juga, Zat. Dapat, ha? Dapat juga. Dapat juga. Sehingga kata Ibnu Qayyim, yang dimaksud penghidupan yang baik, hayatan thayyibah, di sini adalah diberi oleh Allah Ta'ala ketenangan. Iya. Ketenangan. Penghidupan yang baik, ketenangan hati, ketenteraman jiwa dalam menempuh kehidupan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang diberikan oleh Allah daripada kelezatan hidup ketika dia beramal saleh, mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga oleh karena itu kata salaf, lau alimal muluk wa abna'il muluk manahnu adaihi lajalladuna alaihi bisuyuk. Kalau seandainya raja dan anak-anak raja, para raja dan anak keturunannya, mereka mengetahui manahnu alaihi, apa yang kita rasakan, lajalladuna alaihi bisuyuf, mereka akan memukul kami dengan pedang-pedang mereka, akan merampas ketentraman hidup, kedamaian, ketentraman hati. Ketika mereka mengetahui bahwa kedamaian, ketentraman hidup hanya diperoleh dengan iman dan amal soleh. Para raja dan anak raja, mereka merasa tenang kalau punya harta dan punya apa? Kedudukan yang tinggi. Ya. Namun kata ulama salah, mereka tidak tahu bahwa ketenangan hidup bukan dari situ didapat, tapi dengan amanah wa amila salihah. Itulah hayatan thayyibah. Dan itulah kehidupan yang baik. Dan lebih bagus lagi adalah dibalas dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Surga yang penuh dengan kenikmatan, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Coba pendengar sekalian, punya apa namanya tempat yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Kira-kira gimana? Hah? Ikut luas juga ya hatinya, Zat, ya. Dengan luasan itu, Zat. Ya, Masya Allah. Kalau sekarang orang hidup di dunia punya purbalingga dan seisinya, kira-kira gimana? Senangnya bukan main, Zat. Ya, luar biasa, ya. Maka janji Allah, Tayyib, ini hanya diperoleh bagi orang yang mau mengikuti Rasulnya, Tayyib, dan mereka mau beriman dan beramal soleh, sehingga mereka akan diberi di dunia penghidupan yang thayyibah, dan di akhirat dibalas oleh Allah dengan jannah yang seluas langit dan bumi. Inilah insya Allah beberapa hal yang perlu kita pahami. Ya, nikmat yang besar diutusnya para rasul untuk kita mengikuti dan mentaatinya. Semoga bermanfaat. Segala salah dan kurang kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.